إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, نواصل ما ذكرنا وما درسنا وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Hadis Rasulullah SAW fi sahih menyatakan jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan seperti Nasrani memuji Isa ibn Maryam alaihi salam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW memiliki dua sifat yang mulia. Yang pertama, al-ubudiyah. Yang kedua, ar-risalah. Sifat ubudiyah, sifat kehambaan secara khusus. Sudah dibahas kemarin. Kehambaan secara khusus artinya hamba Allah SWT yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Sedangkan risalah adalah kerasulan yang diutus sebagai rasul, membawa risalah, menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Maka inilah pujian dan sifat Rasulullah SAW yang harus dipersaksikan oleh setiap muslim. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami menyaksikan bahwa beliau benar-benar seorang hamba Allah dan Rasulnya. Persaksian bahwa dia seorang hamba, maknanya kita tidak mengimani adanya ketuhanan pada beliau. Beliau adalah hamba Allah. Bukan ilah, bukan jelmaan Allah, bukan pula anak Allah, bukan pula yang memiliki sifat uluhiyah atau rububiyah. Tidak. Beliau hamba Allah. Sedangkan sifat kedua, kerasulan, agar kita kaum muslimin memuliakannya sebagai rasul, yang dipercaya ucapannya, yang diimani perkataannya, yang dituruti perintah-perintahnya, yang dijauhi larangan-larangannya, yang dimuliakan dan dijadikan sebagai contoh teladan yang baik. Karena kita tahu, beliau adalah seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, dikatakan oleh pensyarah, fa abal musyrikun, musyrikun menolak ucapan Rasulullah ini. Rasulullah menyatakan katakan bahwa aku hamba Allah. Mereka menolak, bahkan mereka menyatakan rasul memiliki sifat ketuhanan, memiliki sifat keilahan, dia alimul ghaib, dia tahu yang ghaib, dia begini, dia begitu. Diberi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka bertentangan atau menentang ucapan Rasulullah SAW sendiri. Yang menyatakan, la tutruni. Jangan berlebihan dalam memuji aku. Wa yaqul, mereka berkata, innahu ya'lamu mafatihal ghaib. bahwa Rasul mengetahui kunci-kunci kegaiban. Allati la ya'lamuha illallah. Yang sesungguhnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa dzakara 'anhum asya'a, dan mereka menyebutkan lagi sekian perkara. Min hadzan namat, menyebutkan sekian perkara yang sejenis dengan ini. Min hadzan namat, dari jenis yang demikian. Ya, ini memberikan pujian kepada Nabi sesuatu yang hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan alimul ghaib, itu hanya Allah taala. Dikatakan Nabi bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Yang menakdirkan kebaikan dan keburukan hanya Allah. Yang bisa melepaskan segala kesusahan, yang bisa melepaskan segala kesusahan hanya Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka memberikan sifat-sifat kepada Nabi dengan ghulu, dengan ekstrim, dengan itra. Ai min hadzal namat, dari sejenis itu. Na'udzu billahi min 'amal basirah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan mata hati. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan hati. Hatinya sudah buta. Sudah disebutkan oleh Nabi sendiri bahwa aku hamba Allah. Artinya aku ciptaan Allah, aku makhluk. Aku adalah hamba. Hambanya Allah Subhanahu wa taala, budaknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah, milik Allah, makhlukun. Tetapi kenapa kalian menyatakan Rasulullah SAW seperti Tuhan? Tahu yang gaib, bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan, bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa adalah Allah. Yang menentukan takdir baik, takdir buruk adalah Allah. Wa qad ishtahara fi nadhm al-Busiri, sebagaimana yang terkenal di dalam syair-syair Busiri. Syair-syair Busiri yang sering dibacakan oleh mereka, ada kalimat, ya akramal khalqi ma liman anudu bihi siwaka 'inda hululil haditsil 'amami. Lihat kalimatnya, ya akramal khalqi ma liman anudu bihi siwaka 'inda hululil haditsil 'amami. Wahai akramal khalq, wahai semulia mulia makhluk. Siapa? Rasulullah SAW. Yang dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, maliman aludhu bihi, siapa yang aku bisa berlindung kepadanya? Siwaka, selain engkau. Kan aneh. Siapa yang aku bisa berlindung kepada selain engkau? Allah. Harusnya kita mengatakan seperti ini kepada Allah. Ya Allah, siapakah yang kami bisa berlindung kepadanya selain engkau? Kan begitu. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. A'udhu billahi sami'il alim. Minas syaitanir rajim. Ayat-ayat perlindungan mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Qul, katakan. A'udhu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbun nas, Rabbnya manusia. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbul falaq. Sedangkan orang ini, Al-Busiri, berkata, wahai Rasul, siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Loh, kok aneh? Kenapa tidak berkata seperti itu kepada Allah? Ya Allah, siapa selain engkau yang aku bisa berlindung kepadanya? Karena disuruh untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamilina azakumullah. Sudah pernah kita bedakan antara dua perkara yang sering jadi syubhat, sering jadi kekaburan. Bahwa ketika masih hidupnya Rasulullah SAW, para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna nastaghitsu bika. Kami ingin berlindung kepadamu. Maksud mereka adalah pada perkara yang zahir. Itu pun Nabi tegur bahasanya. Innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya beristighatsah itu kepada Allah. Tetapi secara hukum kita minta bantuan orang lain, tolong saya, lindungi saya, itu boleh. Pada orang yang hidup yang bisa membantu kamu. Karena dia punya kekuatan, punya tenaga yang kuat, atau punya kedudukan tinggi misalnya dalam kedudukan di masyarakat. Itu boleh. Tapi kalau sudah dalam keadaan tidak ada, sudah mati, sudah inqata amaluhu, kemudian kita berkata kepada orang tadi, ya fulan, itu namanya berdoa. Istighasah, isti'anah. Dan ini yang haram. Ini yang dilarang. Qala, dikatakan selanjutnya, man mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, ketika terjadinya kejadian yang merata, ini bencana yang merata, siapa yang aku bisa berlindung kepadanya? Yang tulisnya Al-Busiri, nama atau judul syairnya Al-Burda, dan itu masyhura, terkenal di kalangan kaum muslimin. Tapi saya husnudzon, kebanyakan mereka tidak tahu maknanya, hanya ikut-ikutan saja. Lalu di dalamnya ada kalimat, ya Rasulullah, ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk, siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Kita ingatkan, berlindung pada Allah. Berlindung pada Allah. Kok seakan-akan menyatakan tidak ada yang lain selain Nabi SAW? Justru mentauhidkan perlindungannya hanya kepada Rasul. Harusnya mentauhidkan perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu, tidak pada yang lain. Siapa lagi selain engkau yang kami bisa berlindung kepadanya? Wama ba'dahu minal abyad. Dan juga yang setelah bait syair ini, masih ada bait-bait lainnya, kalimat-kalimat yang madmunuha ikhlasud du'a wal-layad wal-raja wal-i'timad fi adyaqil halat wa adam al-ittirar li ghairillah. Kalimat-kalimat yang intinya adalah mengikhlaskan doa, memurnikan perlindungan, menyandarkan harapan di waktu yang tersempit, tersusah, wa adam al-ittirar ketika sangat butuhnya, sangat dia kepepet, justru diarahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan doanya hanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isinya. Aku hanya meminta kepadamu, ya Ghaus, ya Madada, wahai tempat aku berlindung, wahai bantuan, wahai pertolonganku, kepada Nabi SAW. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memberikan doa hanya kepada Nabi. Artinya mereka berarti meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah mujibud da'wat, maha mengabulkan doa. Menganggap bahwa Rasulullah SAW maha mendengar, maha melihat. Sehingga mereka meratapnya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Antas samad, antal mu'tamad. Ada kalimat itu. Antas samad, antal mu'tamad. Apa orang ini enggak baca ayat Allah yang merupakan thulutsul Quran? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang Maha Esa dan Allah lah As-Samad. Di dalam syair itu dikatakan kepada Rasulullah SAW, antas samad, antal mu'tamad. Engkaulah As-Samad, engkaulah mu'tamad. Tempat bersandar, tempat kami bergantung. Salah. Keliru. Bahaya kalau engkau memurnikan perlindunganmu kepada selain Allah. Atau bergantung, bertawakal pada selain Allah. Atau meratap kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah, meratlah kepada Allah, jadikanlah Allah sebagai samad wal mu'tamad, jadikanlah Allah sebagai tempat bergantung, tempat bersandar kita, tempat meminta kita, apalagi di kala ittirar wa adyaqil halat, di kala kesusahan, di kala adyaqil halat, sesempit-sempit keadaan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, apa kata Allah? Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Siapa yang mengabulkan doa orang yang mutar, yang kepepet, yang kesusahan, yang menyingkapkan segala kejelekan? Siapa kata Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Tetapi orang-orang ini dengan tidak sadar atau dengan sadar, wallahu alam, membaca kalimat yang bertentangan dengan ayat ini, menyatakan engkau wahai Rasul yang menyelamatkan kami dalam kesusahan. Engkaulah wahai sebaik-baik makhluk yang menyelamatkan kami ketika kami ditimpa bencana. Engkaulah wahai Rasul tempat kami meratap ketika kami kesusahan. Kok bisa terang-terangan menentang ayat amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su? Terang-terangan bertentangan dengan ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah as-samad. Kenapa berkata engkau wahai Rasul as-samad? Itu sifat Allah. Antas samad, antal mu'tamad, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Padahal Rasulullah melarang dengan kalimat la tutruni, jangan berlebihan mensifati aku seperti Nasrani mensifati Isa bin Maryam. Bagaimana Nasrani mensifati Isa bin Maryam? Disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Sampai dikatakan jelmaan Allah, anak Allah, atau satu yang tiga, tiga yang satu dianggap sama oleh mereka. Fahada kufrun. Maka hendaklah kita jangan menjadikan Rasulullah SAW seperti mereka menjadikan Isa. Yaitu menuhankan atau memberikan sifat-sifat ketuhanan. Fana qadur rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mereka pun menentang Rasulullah sendiri alaihi salatu wassalam. Firtika bima naha anhu a'zama munaqabah. Dalam apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, yaitu apa yang dilarang oleh Nabi. Mereka melakukan a'zama munaqabah, sebesar-besar penentangan. Jangan berlebihan memuji aku, mereka berlebihan. Jangan jadikan aku seperti mereka menjadikan Isa, mereka sengaja menjadikan ketuhanan untuk Rasulullah SAW. Sifat-sifat ketuhanan. Seperti Nasrani mensifati Isa bin Maryam. Wasyaqullaha wa rasulaha a'zama masyaqah. Mereka menentang Allah dan Rasulnya sebesar-besar penentangan. Atau masyaqah dengan tasdid di qaf. Kalau engkau di atas, kalau Nabi di atas satu jalan, orang ini mengambil jalan lain. Itu adalah isyaq. Seperti kalimat insyaqqa. Apa mana insyaqqa? Terbelah. Iqtarabat as-sa'ah, insyaqqa al-qamar. Terpecah dua. Jalan yang harusnya satu begini, bercabang dua. Kamu menyimpang ke kanan. Itu namanya insyaqqa. Atau syaqullah. Apa ancamannya? Ancamannya sangat berat. Dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul? Rasulullah SAW di sini, dia mencari jalan lain. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang pada mereka petunjuk, setelah mereka tahu ada petunjuk, setelah tahu ada larangan mereka tetap melanggar, ini namanya yushaq. Wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan palingkan dia kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Berapa ancamannya? Dua, yang terjelek di dunia dan yang terjelek di akhirat. Yang terjelek di dunia adalah kesesatan. Itu lebih dari musibah apapun. Makanya kita selalu berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Kalau dalam badan kami, dalam harta kami, itu kecil. Tapi kalau musibah itu pada agama, itu mengerikan. Ancaman pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan dia. Berarti musibah yang a'zama musibah. Yang kedua, nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ini ancaman kedua. Yang paling jelek di akhirat. Yaitu neraka jahannam. Maka na'udzubillah, ancaman orang yang yushaqiqir rasul, ancaman orang yang menyelisihi jalan rasul, adalah kesesatan di dunia dan jahannam di akhirat. Ini ancaman yang sangat mengerikan. وذلك أن شيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم. Yang demikian karena syaitan menggambarkan atau menunjukkan untuk mereka kesyirikan yang besar ini. في قالب محبة النبي, digambarkan di dalam qalib, dalam bungkus atau dalam gambaran kecintaan kepada Nabi. Wa ta'zimihi, dan memuliakan Nabi SAW. Ini fitnahnya. Syaitan menggambarkan kesyirikan tadi sebagai kecintaan kepada Nabi. Sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Nabi. Maka kalau kalian menentang, mereka akan berkata, kalian memang tidak menghormati Nabi. Kalian memang tidak menjunjung junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalian memang tidak menghormati Rasulullah. Ila akhirnya. Mengapa? Karena mereka menganggap membaca syair-syair tadi sebagai pujian kepada Nabi. Dalam rangka cinta kepada Nabi. Dalam rangka memuliakan Rasulullah SAW, kata mereka. Padahal di dalamnya ada kalimat-kalimat yang syirik. Ada kalimat-kalimat yang mengerikan. Yang Rasulullah sendiri tidak ridha. Yang Rasulullah sendiri menyatakan, la tutruni, jangan puji aku berlebihan. Rasulullah melarang. Jangan jadikan aku seperti Isa bin Maryam di hadapan Nasara. Dikatakan sebagai Tuhan, anak Tuhan, jelmaan Tuhan. Jangan. Aku manusia, aku hamba Allah, aku budaknya Allah, aku milik Allah, aku makhluk. Tidak punya sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Islam membisikkan pada mereka. Yang kamu lakukan itu cinta pada Rasul. Mereka yang melarang itulah yang tidak cinta pada Nabi SAW. Ini tipuan-tipuan syaitan. Talbis iblis. Talbis iblis, pengkaburan dari syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang menipu. Dirangkai indah. Kita harus mengangkat Rasulullah. Kita harus memuji Rasulullah. Kita harus, sebagaimana kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, kita juga perlu berzikir Rasulullah hebat, Rasulullah bagus, Rasulullah tinggi, Rasulullah mulia, Rasulullah. Kita puji. Jadi zikir itu tidak hanya puji-pujian pada Allah, puji-pujian pada Rasul juga zikir. Kayaknya indah sekali. Wah, betul juga. Kenapa kita tidak puji-puji Rasulullah SAW? Setelah itu, dimasukkan oleh syaitan. Pujian yang ghulu, pujian yang itra, kalimat yang kufur, yaitu kalimat mensifati Rasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min ilmika ilmul ghaibi wal ilmul lawhi wal qalami. Dari ilmumu adalah ilmul lawhi wal qalam. Ilmul lawhi wal qalam, ilmul ghaib. Hanya milik Allah. Tapi mereka katakan, engkau memiliki ilmu lawhi wal qalam. Kepada Rasulullah SAW. Ini sudah mulai itra. Sudah mulai berlebihan. Yang Nabi berkata, la tutruni. Jangan kalian berlebihan memuji aku dengan sifat-sifat ketuhanan. Jangan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kembali kepada kitab kita. Qala rahimahullah, berkata syarih rahimahullah, bahwa syaitan azhara, menggambarkan atau menunjukkan kesyirikan yang besar ini di dalam bungkus kecintaan kepada Rasulullah. Di dalam bungkus ta'zim, pengagungan Rasulullah. Wa azhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allahu bihi fi qalbi tanaqqusihi. Sedangkan tauhid digambarkan oleh syaitan, tauhid dan keikhlasan, mentaesakan Allah, mentauhidkan Allah, digambarkan oleh mereka sebagai mencerca Rasulullah SAW. Fi qalibi tanaqqusihi, di balik perkara mencerca Nabi SAW. Jadi kalau kamu berkata yang maha mengetahui adalah Allah, Rasulullah SAW tidak mengetahui. Kamu menghina Rasulullah, begitu. Loh, saya katakan sebagaimana apa yang Allah katakan. Bahwa Allah lah yang alimul ghaib. Rasulullah SAW kalau diberitahu, tahu. Tidak diberitahu, tidak tahu. Karena Rasulullah SAW, makhluk manusia, hamba Allah. Diberi wahyu oleh Allah, tahu. Tidak diberitahu, ya tidak tahu. Kamu mencerca Rasulullah SAW. Demikian pula yang kedua. Kita ingatkan mereka, jangan meminta pada Rasulullah, meminta pada Allah Ta'ala. Kamu menghina Rasulullah. Rasulullah SAW tidak sami'un alim. Kamu menghina Rasulullah SAW. Dan terus, apa yang harus saya katakan? Apa saya harus katakan bahwa Rasulullah juga sami'un alim, yang berarti Tuhannya ada dua? Allah dan Rasulullah, sama-sama sami'un alim, sama-sama mujibu da'awat, sama-sama alimul ghaib, sama-sama mengabulkan doa, sama-sama menguasai alam semesta. Pikir dengan baik. Tauhid bukan menghina Rasul SAW. Tauhid adalah menyatakan ilah satu-satunya. Yang berhak diibadahi adalah Allah. Maka selain Allah, bukan Tuhan. Selain Allah, bukan yang bisa mengabulkan doa. Selain Allah, bukan yang menakdirkan. Bukan yang menciptakan langit dan bumi. Ini tauhid. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah. Yang mengabulkan doa adalah Allah. Satu-satunya. Dan ini tauhid. Ketika ada orang mengajarkan tauhid, mereka marah. Dikira kita menghina Rasulullah SAW. Rasulullah dikatakan gak tahu yang gaib. Rasulullah dikatakan tidak mendengar, tidak melihat. Rasulullah SAW, ini kita berbicara tentang maha mendengar, maha melihat. Dan itu hanya Allah SWT. Kalau ketika hidupnya mendengar dan melihat, itu seluruh manusia dengan pendengaran yang terbatas. Tetapi ketika sudah wafat, ketika sudah meninggal, manusia, Nabi sendiri menyatakan, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Kalau kita berdoa, berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka marah lagi, berdoa kepada Rasul enggak boleh. Nah, terus emang Tuhannya ada dua? Yang mana yang jadi Tuhan? Allah atau Nabi? Ya memang Allah sih. Ya sudah. Berarti kita berdoa hanya kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Meminta kepada Allah, jangan meminta pada yang lain. Meratap istighatsah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kita puji Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang memang layak baginya. Sebaik-baik manusia. Sebaik-baik Rasul. Utusan Allah yang paling mulia di antara hamba. Yang paling mulia di antara para makhluk. Sayyidul Bashar. Apa lagi? Siddiq, amanah, fatanah. Itu semua sifat-sifat Rasul. Tabligh, selalu menyampaikan amanah. Cerdas, fatanah, siddiq. Jujur, terpercaya, itu semua sifat Rasulullah SAW. Shadiqul masduq, yang jujur dan dipercaya oleh Allah SWT. Amin. Atamanuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, kata Rasul. Padahal aku kepercayaan Allah yang di langit. Aminun man fis sama. Aku kepercayaan Allah yang di langit sana. Artinya Rasulullah SAW, kepercayaan Allah SWT. Ini sudah pujian yang sangat tinggi dan cukup. Jangan berlebihan menyatakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau sami'un alim, maha mendengar, maha melihat, hanya Allah. Kalau mengabulkan doa, hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi, hanya Allah. Yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, hanya Allah. Yang bisa menyingkapkan kesusahan, hanya Allah. Karena Allah sendiri yang berkata, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan menyingkapkan kesusahan itu? Siapa, kata Allah, kalau bukan aku? Allah menyatakan bahwa yang menyingkapkan kesusahan adalah dirinya. Ikhwani bin na'azakumullah, berfikirlah dengan benar, jangan berfikir dengan ta'assub. Jangan berfikir dengan emosi. Jangan berfikir dengan kemarahan, dasar Wahabi, dasar Salafi Wahabi. Jangan. Berfikir dengan dalil, berfikir dengan jujur, berfikir dengan fitrah, berfikir dengan benar. Allah mengatakan seperti ini, Rasulullah mengatakan seperti itu. Rasulullah menyatakan, la tutruni. Hadis yang sahih, silakan buka dalam kitab-kitab hadis. Silakan tanya pada Imam Syafi'i dan Imam Malik. Silakan tanya kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silakan tanya kepada a'imma ahlus sunnah tentang hadis ini. Semua kenal. Hadis yang menyatakan, la tutruni. Kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Alhamdulillah. Hadisnya sangat masyhur, ma'ruf dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab-kitab hadis. Qala, selanjutnya dikatakan, wa innama atau wa farratu fi mutaba'atihim. Haula, mereka ini yang berbuat kesyirikan-kesyirikan tadi, humul mutanaqqisuna an-naqisun, justru mereka yang mengurang-urangi haknya Rasulullah SAW. Justru mereka yang kurang mengikuti Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Rasulullah menyatakan jangan berlebihan, mereka berlebihan. Rasulullah menyatakan la taghlu fi dinikum, mereka ghulu. Rasulullah menyatakan iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu, berlebih-lebihan, mereka justru masuk dalam ghulu. Berarti siapa yang tidak menghormati Rasulullah atau kurang menghormati Rasulullah? Justru mereka yang ekstrim dan ghulu, berlebihan dalam memuji Rasul, karena berarti tidak mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Afratu fi ta'zimihi, mereka melampaui batas dalam meninggikan Rasulullah SAW sampai menyamakan dengan Tuhan. Bimanahahum anhu ashaddan nahi, dengan sesuatu yang dilarang oleh Nabi dengan sekeras-keras larangan. Wa farratu fi mutaba'atihi, sebaliknya mereka justru kurang mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Falam ya'ba'u bi aqwalihi wa af'alihi, mereka tidak mempedulikan ucapan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala radu bi hukmihi. Mereka tidak ridho dengan hukum Rasul. Rasul menyatakan jangan, tidak boleh. Mereka tetap menyatakan harus. Ini boleh. Berarti bertentangan dengan hukum Rasul. Wala sallamu lah. Dan mereka tidak mau tunduk kepada Rasulullah SAW. Wa innama yasul ta'dhimur Rasul SAW bita'dhimi amrihi wa nahi. Perlu diketahui, sesungguhnya akan didapat penghormatan kepada Rasulullah, akan terwujud penghormatan kepada Rasulullah SAW dengan apa? Dengan menghormati perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dengan kita indahkan, kita perhatikan perintahnya dan larangannya. Perintah untuk tidak ekstrim, perintah untuk tidak berlebihan dalam memuji. Perintah Rasulullah SAW, la tutruni, jangan memuji aku berlebihan. Perintah Rasul, iyyakum wal ghulu, atau larangan Rasul, hati-hati kalian dari ghulu. Menghormati Rasulullah adalah menghormati perintah-perintahnya. Pegang. Wal ihtida bihadih. Menghormati Rasul SAW adalah dengan berpegang pada bimbingannya. Wattiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Wada'wah ila dinihi, dengan berdakwah mengajak kepada agamanya, kepada ajarannya. Alladzi da'a ilaihi, yang beliau pun mengajak kepadanya, kita pun mengajak kepadanya. Itu menghormati Rasul. Wa nusratihi, termasuk menghormati Rasul adalah membela dakwahnya, membela ajarannya dan membela sunnahnya. Wa mu'alati man 'amila bihi, dan kita mencintai orang yang menjalankan sunnahnya. Wa mu'adati man khalafa, dan kita memusuhi orang-orang yang menyelisihi sunnahnya. Yani kita menegur orang-orang yang menyelisihi sunnahnya. Ini menghormati Rasulullah SAW. Itu bukan sunnah. Ini yang sunnah. Ini menghormati Rasulullah SAW. Mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk mengikuti sunnah demi sunnah. Dan untuk berhati-hati dari apa yang dilarang dalam sunnah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita peringatkan kaum muslimin, jangan. Itu dilarang oleh Rasul. La tutruni. Jangan berlebihan. Sehingga ketika kita berupaya menasihati kaum muslimin agar jangan membaca kalimat-kalimat yang ghulu, kalimat-kalimat yang itra, bahwa Nabi mengetahui yang gaib, bahwa Nabi bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan, bahwa Nabi adalah tempat bergantung al-as-samad, al-mu'tamad, kita ingatkan jangan. Rasulullah melarang yang demikian. Ini dalam rangka menghormati Rasulullah SAW. Dalam rangka menghormati sunnah beliau. Dalam rangka menghormati perintah beliau dan larangan beliau. Alaihi salatu wassalam. Fa'akasa ula'ik. Tetapi mereka justru sebaliknya. Akasa. Mun'akis. Terbalik. Ula'ikal musyrikun ma'aradahu Allah wa rasuluhu ilman wa amalan. Wartakabu ma naha Allahu anhu wa rasuluhu. Fallahu al-musta'an. Mereka justru menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Hendaklah kalian semua beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tauhid. Allah menghendaki tauhid. Rasulullah SAW juga demikian. Jangan kalian menyembah aku. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullaha wa atiyun. Bertakwalah kepada Allah saja. Ikuti aku. Artinya bertakwa kepada Allah dengan cara beliau. Dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tetapi mereka justru menyelisihi apa yang Allah inginkan dan menyelisihi apa yang Rasulullah SAW inginkan. Ilman wa amalan. Secara ilmu dan pengamalan mereka menyelisihi. Wartakabu ma naha Allahu anhu. Sebaliknya mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Qala al-musannif rahimahullah. Dalil berikutnya. Ada dalil kemarin? Hadis la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Dalil berikutnya kata musannif rahimahullah. Qala Rasulullah SAW. Iyyakum wal-ghulu. Hati-hati kalian dari al-ghulu. Fa'innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena yang membinasakan orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Ma huwa al-ghulu? Apa yang dikatakan dengan ghulu? Al-ghulu huwa melampaui batas. Ekstrim. Kebablasan dalam segala hal. Ini ghulu. Hadal hadis Dakarahul musannif biduni zikri rawihi. Musannif menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan rawi-rawinya. Maka oleh pensyarah dijelaskan rawinya. Wa qad rawahul imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dikeluarkan hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwa isnaduhu sahih ala syarti Muslim, sanadnya sahih seperti sanadnya sahih Muslim, sesuai dengan syaratnya sahih Muslim, artinya kedudukan sahihnya seperti sahihnya sahih Muslim. Wa hadha lafad lafdu Imam Ahmad rahimahullah, dan lafadznya dalam Musnad disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala li Rasulullah sallam, kata Ibn Abbas, Rasulullah berkata kepadaku, ghadata jam'in, pada pagi hari ketika kami berkumpul atau di waktu manusia berkumpul. Mana itu? Di waktu haji. Kalimat yaumal jam'i atau ghadatal jam'i maksudnya di waktu berkumpulnya manusia ketika haji di Arafah, ketika perjalanan menuju Mina bermalam di Muzdalifah, dan beliau mencari batu-batu kerikil untuk melempar jumrah. Maka Nabi menyatakan, halumma ulqutli, kemarilah carikan batu kerikil untukku. Yani hasa al-qadhaf, kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Falaqattu lahu husiyat, maka kami pun, kata Ibn Abbas, mengumpulkan kerikil-kerikil. Hunna hasal khadz, kerikil-kerikil itu seperti kerikil untuk melempar. Ini kecil-kecil, ya, sekuku kalian ini, ya, atau sebiji jagung. Falamma wada'ahunna fi yadihi, ketika kerikil tadi diletakkan di tangan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW setuju dan sepakat. Berkata, alaihi salatu wassalam, na'am, bi amthali ha'ula, iya, yang seperti ini. Betul, yang seperti ini. Iyakum wal ghulu fid din, kata Nabi. Hati-hati kalian, jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluw fid din, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian dulu karena ghulunya dalam agama. Binasanya orang terdahulu karena ghulunya, berlebih-lebihannya dalam beragama. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hadza 'ammun fi jami' anwa'il ghuluw. Larangan ini, larangan umum pada semua bentuk-bentuk ghulu. Walaupun sebab terucapnya adalah masalah kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Betul, sekian. Jangan berlebihan. Artinya jangan batu-batu besar. Bisa dibayangkan kalau jutaan orang haji membawa batu besar-besar saling melempar. Apa jadinya? Itu ghulu, berlebihan. Jangan pula kemudian saking marahnya dianggap itu melempar setan, kemudian dia pukuli jumrah dengan berbagai macam apa yang dia punya, dengan emosi. Ini ghulu, berlebihan. Ibadah, kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Iya, yang seperti ini, kata Nabi. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi, la bi khususi sabab. Tetapi pelajaran yang diambil dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Sebabnya memang masalah lempar jumrah. Tapi lafadznya, apakah bicara tentang masalah kalau lempar jumrah yang kecil saja, jangan besar-besar? Tidak. Nabi tidak berkata seperti itu. Lafadznya lafadz am. Kata Nabi, jangan ghulu dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan orang terdahulu, karena mereka ghulu dalam beragama. Karena mereka ekstrim dalam beragama. Lihat. Khawarij. Ekstrim dalam beragama. akhirnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, hancur. Syiah Rafidah, ghulu, ekstrim, dalam mengkultuskan Ahlul Bait sampai menjadikan seperti Tuhan. Pokoknya Ahlul Bait bisa merubah apapun dalam Quran dan Sunnah. Bisa merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bahwa imam-imam kami Ahlul Bait bisa merubah syariat. Ini ghulu, ekstrim. Kufur akhirnya mereka sesat. Apalagi, hampir semua aliran sesat karena ghulu, karena ekstrim. Karena berlebih-lebihan, karena melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalimatnya, am. Umumul lafzi. Lafadnya, umum. Hati-hati kalian dari al-ghulu. Ghulu dalam melempar jumrah. Ghulu dalam sholat. Ghulu dalam puasa. Dulu ghulu dalam mengkafirkan kaum muslimin. Itu semua haram. Lo ada ghulu dalam sholat? Iya. Orang yang sholat terus-menerus. Tidak tidur, Nabi menyatakan itu bukan sunnahku. Aku sholat malam dan aku tidur. Yang berpuasa terus-menerus setiap hari, juga Rasulullah SAW tegur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Yang mau beribadah terus, tidak mau kawin, gak mau nikah, gak mau disibukkan dengan istri dan anak, disalahkan pula oleh Nabi. Itu berlebihan. Dan Nabi menyatakan, ana akhsyakum lillah. Aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan golonganku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Saya ulangi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi. Artinya puasa terus-menerus tidak boleh. Namanya puasa dahar, shaumud dahar, la yajuz. Diajarkan oleh Nabi, puasa saja 3 hari sebulan. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Puasa saja Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau gitu puasa sehari, buka sehari. Itu puasa saudaraku Daud alaihi salam. Dan tidak ada lagi puasa yang lebih baik dari itu. Artinya puasa terus-menerus malah jelek. Ghulu. Iyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari ghulu dalam beragama. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang terdahulu adalah keekstriman mereka. Ghulunya mereka dalam beragama. Qala hadza amun fi jami' anwa'il ghulu, maka ini sifatnya umum pada seluruh jenis-jenis keekstriman. Fil i'tiqadat, apakah dalam keyakinan, wal a'mal ataupun dalam pengamalan. Wa sababu hadza lafdz al-'am, sebab terucapnya lafaz yang umum ini adalah kejadian ramyul jimar, kejadian melempar jumrah. Wa huwa dakhilun fi, tentunya lempar jumrah termasuk di dalamnya. Tidak boleh ekstrim. Tidak boleh berlebihan. Dengan batu-batu kerikil saja. Jangan kebablasan dengan batu besar. Misl ramyi bil hijaratil kibar. Jangan melempar dengan batu-batu besar. Bina'an ala annahu ablag minas sigar. Jangan berpikir kalau batu besar lebih mantap daripada batu kecil. Jangan. Jangan ekstrim. Jangan ghulu. Jangan berlebihan. Itu sebabnya. Tetapi lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah am, lafaz umum, dan kaidahnya berkata al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafaznya, tidak dari kekhususan sebab. 6. Intaha barakallahu fikum, sisanya kita akan baca insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. ثم علل بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا. Kemudian beliau beralasan dengan alasan menjauhi kebiasaan orang sebelum kita yang ekstrim, Yahudi dan Nasrani. Ibadan anil wuku' fi mahalaku, agar menjauhi apa yang mereka telah terjatuh di dalamnya. Wa annal musyarik lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halak. Karena dikhawatirkan. Siapa yang ikut kebiasaan orang terdahulu, akan ikut mendapatkan akibat yang jelek seperti terdahulu. Maka Nabi berkata, innama ahlakal ladina min qablikum al-ghulu. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang sebelum kalian, adalah al-ghulu. Kalau kalian ikut ghulu seperti mereka, dikhawatirkan kalian juga binasa seperti mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.